sepupu. Fatin Sidkia. As light as a fox, as strong as an ox, as brave as a bird, as neat as a word, as green as a moon, as na na na na na na na na na na. Oh, I wanna be. Oh, I wanna be. Oh, oh, oh, oh, I wanna be. It's everything. As little as the fun, as chilly as fun. Kenapa Fatin nangis? Kamu kenapa? Udah jangan ditanya. Jangan dijawab, jangan dijawab. Kok manyun kenapa? Tambah imut. Uh, Saya 59 kali salah lirik enggak nangis tuh, biasa aja. Bahkan malah saya bikin lirik lagi. Bahkan saya di Indonesia tuh terkenal penyanyi yang suka lupa lirik, itu saya. Enggak ada lain. Kalau di Google siapa penyanyi yang suka lupa lirik, Ahmad Dhani pasti nomor satu. Jadi santai aja. Oke? Mas Beb. Fatin. Kita happy-happy malam ini. Ya? Kita happy-happy malam ini, bukan berarti tapi bukan berarti gini loh Fatin. Apa yang ya kesalahan ini aku harus biarin lolos gitu loh. Ya, Fatin ya. Artinya untuk next-nya saya berharap enggak, bukan karena gini. Ini bukan idola cilik. Ini X-Factor. Artinya aku coba pengen kasih kamu lebih semangat. Artinya kamu sudah mau menuju ke babak yang penting sekali gitu loh. Dari seluruh perjuangan kamu dari Dan awal. Dan Fatin, kamu tuh saingan terberat dari Novita Dewi loh. Boleh, gak apa-apa. Gak apa-apa Fatin. Karena iya, kamu solo berdua kan. Jadi Papa Baby cuma minta tolong untuk ke depan lebih serius ya, lebih konsentrasi. Atau kalau misalnya udah mulai agak ribet, mungkin kostum atau apa gitu ya, mungkin bisa dibilang ke Mama Ocha gitu ya, untuk dikurangin kesibukannya atau gimana gitu, biar Fatin lebih konsen gitu ya. Ya jangan sampai keulang lagi Fatin ya. Iya Mas Baby. Fatin. Iya Mbak. Banyak orang nggak tahu ya dari penonton X Factor atau di depan TV atau kita di sini juga, bahwa kalian selama udah hampir 4 bulan itu di karantina, yang nggak ketemu keluarga, yang nggak dapet nggak boleh bawa handphone, yang sama sekali diisolasi gitu dari semua di luar, dan ini jadi membuat anak-anak kontestan susah banget sebenarnya hidupnya kalian semua, khususnya yang remaja ya. Iya khususnya yang remaja. Iya betul. Jadi sebenarnya aku di sini selalu wanti-wantiin orang-orang harus hati-hati dengan para kontestan, karena ya itu banyak dari kalian tuh sangat fragile, karena dengan kondisi yang dikarantina seperti ini memang jadi kesannya tiap hari bangun tidur, sebelum tidur pasti mikirinnya X Factor terus. Nah kita semua kan manusia, jadi yang tadi itu normal aja, jangan dibuat beratin ke diri, jangan kayak gitu. Kamu harus selalu ingat bahwa ini musik, harus enjoy. Harus selalu enjoy. Jadi kalau kamu nyanyi, senyummu jangan hilang, imutnya kamu jangan hilang, matanya, pokoknya jangan sampai kita ngerasa sebagai penonton, kamu lagi ada apa, lagi ada beban, harus dilupain. Sebagai penyanyi profesional, the show must go on. Betul, 100 kali kata 100% benar yang Anggun bilang, karena Papa Baby pernah dulu lupa lirik. Nah ya, dia nomor 2 tuh. Windows Grey, Windows Grey. Pokoknya begitu aja Windows Grey. Jadi tetap pede gitu loh. Kemarin jangan... kamu kalau lihat Papa Baby di acaraku Masterpiece, nyanyinya juga gitu. Dia kan enggak apal. Jadi wes yang penting vibranya, yang penting ada vibranya. Aduh. Tapi Fatin, tadi saya cukup beruntung sekali ya, bisa melihat adegan kamu tadi. Mau terjun bebas ke bawah. Mau terjun bebas tadi, itu lucu sekali. Bisa terima kasih lagi. Fatin ya, sudah menghibur. Fatin, aduh. Gak akan dimarahinnya di belakang panggung Jewer. Sayang, aku tahu lagu Everything At Once ini yang dipilih oleh pemirsa, dan tidak ada lirik lagu yang diulang, tidak ada kata-kata yang diulang, aku tahu sekali. Dan kamu kesulitan untuk menghafal lagu ini, aku rasa selain Lenka, mungkin orang lain juga susah menghafal lagu ini ya. Dan memang adalah satu kesalahan kita kalau kita lupa lirik, tapi mudah-mudahan Fatinistik dimanapun juga akan selalu mendukung. Tapi Tapi sayang, ketika semua orang mendukung kita, tanggung jawab kita semakin besar. Kita akan lebih berjuang lagi minggu depan. Woo!